الحمد لله وسع كل شيء برحمته وعم كل حي بنعمته لا إله إلا هو خضعت الخلائق لعظمته سبحانه يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته أحمده سبحانه وأشكره على توابع آلائه وجلائل منته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خيرته من بريته ومصطفاه لرسالته صلى الله وسلم وبارك عليه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه وطريقته أما بعد جماعة جمعة رحمكم الله marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah تبارك وتعالى dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh beberapa orang tawanan perang. Tiba-tiba datanglah seorang ibu yang mencari bayinya di antara rombongan tawanan perang tersebut. Ternyata sang ibu menemukan bayinya di situ. Begitu dia temukan, sesegera mungkin sang ibu mendekap bayinya dan menyusui bayinya dengan penuh kasih sayang. Demi melihat pemandangan yang mengharukan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada para sahabatnya, "Atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar?" Wahai para sahabat, menurut kalian tegakah ibu tersebut mencampakkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat pun mengatakan, demi Allah wahai Rasul, tidak mungkin ibu itu mau melemparkan anaknya ke dalam api. Maka saat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Wahai para sahabat, sungguh kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, tidaklah dipungkiri lagi bahwa kasih sayang seorang ibu terhadap buah hatinya amatlah besar. Ibarat ikatan simpul tali yang sangat kuat yang terikat antara dia dan buah hatinya. Jangankan untuk melemparkannya ke dalam api yang sedang menyala-nyala, melihat buah hatinya bersedih atau menangis saja, seorang ibu pasti tidak akan tega. Namun ketahuilah, bahwa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya ternyata jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang ibu terhadap buah hatinya. Karena Allah memiliki salah satu nama yang teramat istimewa, yaitu Allah Azza wa Jalla adalah Arhamur Rahimin, Zat yang paling pengasih dan paling penyayang. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah, membicarakan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala bagaikan menyelami samudra yang tidak ada tepinya, alias tidak akan ada habisnya. Sebab kasih sayang Allah maha sempurna sehingga tidak berbatas. Namun ada baiknya, guna menyadari kasih sayang tersebut, kita memahami beberapa sisi kasih sayang Allah kepada kita. Semoga hal itu bisa menggugah hati kita semua untuk kemudian mewujudkannya dalam tindakan yang nyata. Di antara sisi kasih sayang Allah kepada para hambanya, sisi yang pertama, bahwa Allah telah menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Setelah menciptakan kita para manusia dalam bentuk yang sempurna dan menyediakan segala kebutuhan kita di dunia ini, Allah tidak lupa untuk menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Jalan yang semestinya ditempuh untuk mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian banyak sarana telah disediakan oleh Allah, mulai dari diutusnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam, diturunkannya kitab-kitab suci, diciptakannya para da'i yang menyerukan kepada kebaikan, ditanamkannya fitrah untuk mencintai kebenaran di dalam diri setiap insan, dan masih banyak sarana-sarana untuk menemukan kebenaran yang lainnya. Apalagi di zaman ini, yang sarana teknologi semakin lengkap untuk menunjang sebuah pencarian. Ada televisi, ada radio, ada internet, ada buku, ada majalah, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jal yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh para manusia untuk menemukan kebenaran. Sidang Jumat yang berbahagia. Sisi yang kedua, di antara kasih sayang Allah kepada para hambanya adalah Allah memotivasi kita, Allah mengajak kita, Allah menyemangati kita untuk melakukan kebaikan. Bukan hanya sekedar menunjukkan jalan kebenaran, namun Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan motivasinya kepada kita dengan menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda bagi hamba-hambanya yang mau menjalankan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa para hamba yang taat, mereka akan meraih pahala yang berlipat ganda hingga 700 kali lipat kebaikan, bahkan lebih dari itu. Sedangkan orang-orang yang melakukan keburukan, maka dia hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Hal tersebut dijelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha 'indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan kebaikan, namun dia tidak jadi untuk melaksanakannya, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai satu kebaikan penuh. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashrata hasanatin ila 700 dhi'fin ila at'afin katsirah. Seandainya seorang hamba berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia laksanakan kebaikan itu, maka Allah akan membalasnya dengan 10 pahala sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Itulah janji Allah untuk mereka yang menjalankan kebaikan. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Andaikan seorang hamba berniat untuk melakukan perbuatan dosa, kemudian dia tidak jadi untuk melakukannya karena takut kepada Allah, maka akan dituliskan baginya kebaikan secara sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Andaikan dia sudah berniat untuk melakukan maksiat, kemudian dia lakukan perbuatan dosa itu, maka akan ditulis oleh Allah hanya satu dosa saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sisi yang ketiga, Allah menjanjikan ampunan bagi para pendosa di antara hamba-hambanya. Tidak cukup hanya dengan memotivasi para hambanya untuk menjalankan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan ampunan bagi mereka yang enggan untuk taat kepada Allah dan memilih jalan maksiat. Sebanyak dan sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba, andaikan dia bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan berkenan untuk mengampuninya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bna Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama'i thumma staghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, andaikan dosa kalian sampai setinggi langit, asalkan engkau mau beristighfar dan memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian dan aku tidak akan peduli. Ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang dengan membawa dosa seberat bumi, asalkan engkau tidak berbuat syirik, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Bahkan dengan setia Allah subhanahu wa ta'ala menanti taubat para hambanya siang dan malam. Padahal andaikan para hamba pendosa tersebut tidak bertaubat, Allah tidak akan rugi sedikit pun. Andaikan kita tidak bertaubat, Allah tidak akan rugi. Kenapa Allah membuka pintunya siang dan malam untuk menerima taubat para hambanya? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena besarnya kasih sayang Allah kepada para hambanya. Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu billayli liyatuba musii'un nahar. Sungguh Allah azza wa jal membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat para hambanya yang melakukan dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'un lail. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat para hambanya yang melakukan dosa di malam hari. hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Sisi yang keempat. Di antara sisi kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya, Allah memberikan kesempatan kepada para ahli neraka untuk keluar darinya dan masuk ke dalam surga. Setelah diberi peringatan begitu rupa di dunia, dan juga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bertaubat, ternyata masih banyak para manusia yang tetap bersikukuh di dalam kubangan dosa. Sehingga akibatnya masuklah mereka ke dalam neraka jahanam. Setelah para hamba pembangkang itu dipanggang di dalam api neraka, ternyata rahmat dan kasih sayang Allah pun masih tetap dicurahkan kepada mereka. Yakni mereka masih mendapatkan kesempatan untuk dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, asalkan mereka termasuk golongan kaum muslimin dan tidak pernah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Di dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang salah satu kejadian di hari kiamat. Ketika orang-orang yang beriman telah sukses meniti jalan, meniti jembatan yang terbentang di atas neraka, mereka telah sukses masuk ke dalam surga. Orang-orang yang beriman itu merasa kehilangan. Ada teman-teman mereka di dunia yang dulu sholat bersama mereka, berpuasa bersama mereka, berhaji bersama mereka, akan tetapi mereka tidak melihat orang-orang tersebut di dalam surga. Maka mereka pun bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi, di mana saudara-saudara kami yang dulu mereka sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, dan berhaji bersama kami. Ternyata orang-orang tersebut, karena dosa-dosa yang mereka lakukan, mereka dijebloskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahannam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberi izin kepada orang-orang beriman tadi untuk mengeluarkan saudara-saudaranya dari api neraka. Maka dikeluarkanlah orang-orang yang sudah matang terbakar sampai ke betisnya. Orang-orang yang sudah matang terbakar sampai lututnya, dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Kemudian hamba-hamba yang beriman itu berkata kepada Allah, wahai Rabbi, sudah habis wahai Rabbi, sudah kami keluarkan semua. Maka Allah berkata, kembalilah engkau ke neraka. Carilah di antara mereka yang masih memiliki kebaikan di dalam hatinya, meskipun hanya sebesar dirham atau dinar. Maka mereka pun kembali ke dalam neraka. Dikeluarkan begitu banyak hamba-hamba yang beriman, orang-orang Islam yang banyak dosanya, dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka masih memiliki keimanan walaupun sebesar dinar. Maka orang yang beriman tadi menghadap kepada Allah, wahai Rabbi, sudah habis wahai Rabbi, kembali kalian, lihatlah ke neraka, keluarkan setiap orang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun hanya separoh dinar. Maka mereka pun kembali ke neraka. Dikeluarkan orang-orang tersebut dalam jumlah yang banyak. Lalu mereka datang kepada Allah. Ya Allah, sudah habis wahai Rabbi. Allah berkata, keluarkan hamba-hambaku yang di dalam hatinya masih ada keimanan walaupun hanya sebesar debu. Maka kemudian orang-orang itu pun dikeluarkan dari api neraka. Dan dia, orang-orang yang beriman tadi menghadap kepada Allah, wahai Rabbi, sudah habis wahai Rabbi, tidak ada yang tersisa. Maka saat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyuna wa syafa'al mu'minun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikat telah memberikan syafa'atnya, Para nabi telah memberikan syafaatnya. Kaum mukminin telah memberikan syafaatnya. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Dan yang tersisa hanyalah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla mengeluarkan hamba-hamba yang telah menjadi arang. Saking lamanya mereka masuk ke dalam neraka jahannam. Lalu oleh Allah dimasukkan ke dalam sungai di surga. Sedikit demi sedikit tubuhnya tumbuh. Seperti tunas biji yang diletakkan di tanah yang subur. Hadis riwayat Muslim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ya'lamu maknunatis sudur wa makhfiyatid dhamair. أحمده سبحانه وأشكره على ما أولى من وافر النعم والفضل المتكاثر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والباطن والظاهر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المطهر الطاهر كريم الأصل زكي المآثر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والمفاخر والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى درب الحق سائر أما بعد جمع جمعات رحمكم الله itulah berbagai contoh potret kasih sayang Allah kepada kita para hambanya dan sebenarnya masih terlampau banyak lagi sisi-sisi kasih sayang Allah kepada para manusia yang tidak mungkin dikupas seluruhnya. Seperti kasih sayangnya kepada kita dengan mencurahkan nikmat yang tak terhingga. Sekalipun kita selalu berbuat maksiat kepadanya. Dan juga terlampau sering Allah mengaruniakan kepada kita kenikmatan-kenikmatan tanpa sebelumnya kita memintanya kepada Allah. Sehingga yang tersisa di depan kita adalah sebuah PR yang besar. Sebuah PR yang besar. Bagaimana kita membalas kasih sayang Allah tersebut. Semaksimal apapun usaha yang kita kerahkan, bisa dipastikan bahwa kita tidak mungkin mampu membalas kasih sayang Allah. Namun, cukuplah kita berusaha untuk mengerahkan segenap kemampuan kita untuk merealisasikan hal tersebut. Pantaskah, layakkah kita membalas kebaikan Allah dengan perbuatan maksiat yang tanpa henti? Sungguh telah tiba masanya bagi kita semua untuk berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan masih terbuka lebar di hadapan kita untuk memperbaiki akidah kita yang belum benar. Pintu masih terbuka di hadapan kita untuk menyempurnakan salat kita yang masih sering bolong-bolong. Pintu masih terbuka lebar untuk menunaikan zakat yang dahulu tertahan karena dorongan keengganan. Berbuat baiklah kepada orang lain, kepada keluarga dekat kita, kepada orang tua kita, ayah dan ibu kita, kepada suami dan istri kita, kepada anak-anak kita, kepada sanak kerabat kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, dan seluruh manusia berbuat baiklah kepada mereka. Maksiat yang selama ini kita lakukan, sudah saatnya kita hentikan. Kemudian kita berusaha berduduk simpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, memohon ampunan kepadanya. Semoga dengan ikhtiar yang maksimal tersebut,